Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'bad. Kita akan meneruskan buku yang kedua Al-Kaba'ir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Pada pertemuan telah lewat kita sebutkan tentang dosa-dosa besar, di antaranya adalah syirik, diawali dengan perbuatan syirik, kemudian juga dusta, demikian juga riya dan sebagainya. Kemudian pada pertemuan yang sebelumnya juga yakni meremehkan manusia dan sebagainya sebagaimana oleh beliau. Maka pada kesempatan ini, di antara dosa besar, dan kita meyakini bahwa dosa besar itu selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan syirik akbar, maka dia itu baina masyiatillah, di antara kehendak Allah Subhanahu wa taala. Imma adzabahu wa imma yaghfiruhu. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menyiksa dia, atau mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, keadilan. Demikian juga keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu di antara hamba-hambanya itu yang dia itu berhak untuk kemudian diampuni. Khilafan lil khawarij. Berbeda dengan pendapat orang-orang khawarij. Tadi sudah kita nukil sedikit. Juga berbeda dengan orang-orang murjiah. Murjiah dan khawarij itu dua kelompok yang saling bertentangan. Murjiah meremeh-remehkan tentang masalah amalan, tidak disyaratkan itu amalan, diakhirkan. Sehingga orang yang paling maksiat, yang paling afjar, paling fujar, dengan orang yang paling bertakwa sama di hadapan mereka itu. Adapun khawarij tidak, malah mengkafirkan, masuk dalam neraka selama-lamanya. Adapun ahlu sunnah, ini sebagaimana kita sering sebutkan, mukmin naqisul iman. Mukmin dia, tapi imannya lagi kurang. Sekarang di sini beliau sebutkan bab yang ke-30, bab dzikri ar-ridha bil maksiyah. Di antara dosa besar adalah ridha, membiarkan kemaksiatan, membiarkan. Ada itu disebutkan dalam hadis dayus. Dayus ini seorang suami yang tidak ada rasa cemburu terhadap istrinya. Apapun istrinya berbuat maksiatan, mungkin naudzubillah, sampai perzinahan dan sebagainya, tidak peduli. Orang seperti ini tidak mendapatkan raihatul jannah, atau surga. Ridho terhadap maksiat itu. Gimana sampai menggiring dia sampai keadaan seperti itu? Tidak peduli kehidupan rumah tangga dia. Di sini di antara dosa besar adalah ridho terhadap kemaksiatan. Dan nanti kita bicarakan hadis Abu Sa'id al-Khudri yang berkaitan dengan mengingkari kemungkaran, karena berkaitan dengan permasalahan kita ini. Dan tidak menjadi sesuatu yang jelek untuk seseorang itu mengulangi pembahasan telah lewat, karena kadang-kadang itu ada faedah yang lain. Mungkin kita pernah membahas tentang masalah hadis Abu Sa'id al-Khudri, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaknya dia itu merubahnya dengan tangannya. Tidak masalah untuk kemudian kita sekarang ini mengulangi lagi. Karena man waqara waqara, man qarara qarar. Ini barang siapa diulang maka menjadi qarar, menjadi tetap. Man qarara qarara, barang siapa yang mengulang-ulang menjadi tetap. Demikian juga hafalan, kalau sering diulang-ulang menjadi tetap di dalam diri seseorang. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, raja, yakni memurojaah, mengulangi kalau suatu tidak dipahami. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah membuat bab di situ, bab man roja syai'an hatta ya'rifahu. Bab bolehnya seorang itu roja mengulangi, menanyakan sesuatu, suatu hadis atau suatu permasalahan, hatta yafhamahu, hatta ya'lamahu, hatta ya'rifahu, sampai dia itu mengetahui. Jadi tidak masalah seorang kemudian mengulangi pembahasan telah lewat, atau mungkin bertanya tentang permasalahan. Disebutkan oleh Imam Bukhari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man husiba udzib, barang siapa yang dia itu dihisab maka dia itu akan disiksa. Maka waktu itu Aisyah radhiyallahu anha berpikir bahwa di situ ada perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tentang keutamaan orang-orang yang mengambil kitab dengan tangan kanan. Aman utia kita bahu biyaminihi fasaufa yuhasabu hisaba yasira. Barang siapa yang dia itu utia, didatangkan kitab catatan amalan dia itu biyaminihi, dengan tangan kanan. Tidak bisa untuk kemudian kita mereka-reka atau berusaha dengan tangan kanan, tidak bisa. Karena itu perkara gaib nanti di hari kiamat. Yang Allah Subhanahu wa taala menentukan. Tidak bisa untuk kemudian kita punya ikhtiar mengusahakan untuk mengambilnya dengan tangan kanan. Bahkan orang Syiah itu disebutkan kita dapatkan di sana itu. Yani kalau ada di antara mereka mati itu tangan kanannya dipatahkan. Kenapa dipatahkan? Tangan kirinya dipatahkan. Kenapa dipatahkan? Supaya nanti tidak mengambil kitab dengan tangan kiri. Akal-akalan. Supaya bisa mengambil dengan tangan kanan. Tidak bisa. Maka ketika Nabi tadi menyebutkan man husiba udzib, barang siapa yang dia itu dihisab maka dia itu akan disiksa. Aisyah langsung ingat beliau radhiyallahu anha. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang dia itu mendapatkan kitabnya catatan itu dengan tangan kanan maka dia akan dihisab dengan perhitungan yang mudah. Maka dia bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah telah menyebutkan dalam Al-Qur'an tadi?" Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna madzalika ard." Itu hanyalah ard, itu hanya ditampakkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi menjawab demikian. Ya ini untuk orang-orang yang beriman, hisabnya perhitungan dia itu ditampakkan saja. Memang Allah Subhanahu wa taala nanti membuat bahwa tangan-tangan kita, kulit-kulit kita itu antaqanallahu allazi antaqa kulla syai. Yani Allah Subhanahu wa taala itu antaqa mempunyai kemampuan kulit itu, tangan itu, kaki itu natok berbicara. Sebagaimana yang Allah kehendaki. Nanti berbicara itu tadi semua makhluk itu. Tetapi bersama dengan itu untuk orang muslim, seorang muslim inna madzalika ard. Yani Allah mengatakan itu, Nabi mengatakan itu adalah ard, ditampakkan saja. Al-ardu yani ma'rad, ditampakkan saja. Ini kamu pernah berbuat, ditampakkan saja. Kemudian Allah menutupinya, ditampakkan, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan hisab yang mudah. Dan kita ingat di situ ada hadis, disebutkan dalam Arba'in Nawawi. Hadis Abu Hurairah, riwayat Tirmidzi. Man satara musliman satarallahu bihi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi kesalahan seorang mukmin, bagaimana? Maka Allah akan menutupi kesalahan dia nanti di hari kiamat. Ada seorang kawan dia berbuat kesalahan, malu-malu dia, dan dia tahu bahwa kawannya oh ternyata dia lagi itu. Tapi dia tahu bahwa saudaranya itu tidak terbiasa dengan perbuatan itu, malu-malu dan sebagainya, ditutupi oleh dia. Karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena balas budi dan sebagainya, tidak. Maka seperti itu, Allah akan menutupi kesalahan-kesalahan dia nanti di hari akhir. Demikian juga orang ini, ditampakkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia dulu yakni sering menutupi kesalahan saudaranya, yang saudaranya tidak yakni tidak menampakkan kesalahan malu-malu, maka Allah pun membalasnya juga, yakni ditutupi kesalahan itu, tampakkan saja. Ya kan, ini kamu pernah berbuat demikian, kemudian ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna madzalika al-ard, itu hanya ditampakkan saja. Walakin man nukisha yahlik. Nabi mengatakan barang siapa, akan tetapi barang siapa yang dia itu nukis, yakni didebat, ini benar-benar direntet, didetail tanggal ini, jam ini, detik ini kamu pernah berbuat mencuri, pernah kamu berbuat yakni menonton sesuatu yang jelek, pernah kamu mengibuli orang, pernah kamu mendustai orang, demikian direntet itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Man nukisha yahlik, maka dia hancur. Maka demikian perkataan Nabi. Man husiba, barang siapa yang dihisab itu udzib, maka dia disiksa. Maknanya adalah untuk orang-orang kafir atau orang-orang yang menampakkan dosa-dosa itu terang-terangan dan sebagainya, yahlik, hancur. Adapun seorang mukmin, maka dia itu cuma ditampakkan saja. Demikian juga disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, yakni boleh seorang mengulangi ucapan itu atau bertanya supaya lebih paham. Sebutkan ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa muhtadun." Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kedzaliman, maka itu adalah orang-orang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Maka para sahabat mengatakan, di antara kita siapa yang tidak zalim? Kita berbuat jelek pada tetangga, pada istri, ada mungkin berdusta dan sebagainya. Kita tidak bisa kemudian murni dalam keadaan tidak melakukan kedoliman. Dolim itu adalah melakukan sesuatu tidak pada tempatnya. Maka kemudian Nabi menjelaskan, menunjukkan bahwa boleh seseorang bertanya sesuatu yang dia itu ada permasalahan. Nabi mengatakan, menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapannya Luqman Hakim ketika waktu itu berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, janganlah engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kesyirikan itu adalah la dzulmun 'adzim, adalah kedzaliman yang besar. Ini maksudnya kedzaliman. Ya ini orang-orang yang beriman, berarti makna ayat tadi adalah orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan apa? Dengan kesyirikan maksudnya. Kedzaliman di sini adalah kesyirikan. Maka mereka mendapatkan keamanan nanti di hari kiamat, masuk dalam surga, dan mereka mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Di sini menunjukkan boleh seorang yang mengulangi maklumat atau pelajaran dulu pernah dia ketahui sebagaimana dulu para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ruya Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini disebutkan oleh Ibnu Wadah. Disebutkan sanadnya, sanad yang sahih. Damul Muqtadi, ini celaan untuk orang-orang mutawakkil, al-bid'ah, damul bid'ah, celaan bid'ah. Disebutkan dalam bukunya itu sanad, dengan sanadnya sanad sahih ucapan Abdullah bin Mas'ud ini. An Abdullah bin Mas'ud, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala halakta illam ya'rif qalbuka al-ma'ruf, celaka kamu. Illam, apabila tidak mengetahui hati kamu, ini apabila hati kamu itu tidak mengetahui apa? Al-ma'ruf, suatu yang benar. Sudah, celaka kalau seorang tidak mengetahui yang benar, yang hak. Wa yungkiru al-munkar, dan tidak mengingkari munkar. Sudah celaka. Ini kalau seorang tidak mengetahui yang ma'ruf, tidak mengingkari yang munkar, sudah celaka. Jadi ridho dengan kemaksiatan. Ini ucapan beliau, tapi ini ucapan Abdullah bin Mas'ud saja radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang ke-65 di situ, karena sebelumnya disebutkan hadis-hadis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wali Muslim anhu, dan dalam riwayat Imam Muslim radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam Sahih Muslim, sahih di sini. Jadi kalau kita mendapatkan hadis disebutkan dalam Sahih Muslim atau Sahih Bukhari, tidak perlu kemudian panjang lebar, ya kan? Ini disebutkan rijal-rijalnya, nama-nama yang tidak. Karena kedua buku ini dikatakan para ulama sebagus-bagus buku, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tidak perlu panjang lebar dibahas. Kalau dikeluarkan Imam Bukhari tenang, ya kan? Oh Imam Bukhari. Atau dikeluarkan Imam Muslim tenang. Walaupun di situ ada ahruf yasirah sedikit dikritik oleh para ulama. Ada hadis-hadis yang dhaif dalam Sahih Bukhari demikian juga Sahih Muslim, tapi disebutkan oleh para ulama. Berkata di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin, tidaklah dari nabi ba'athahu Allah, yang Allah mengutus dia fi ummatin, di dalam satu umat qabli, sebelumku. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi yang diutus pada umatnya sebelumku, illa kana lahu min ummatihi hawariyun, kecuali untuk dia itu di kalangan umatnya itu hawariyun, sahabat-sahabat, teman-teman dekat, penolong-penolong." Dalam Al-Qur'an disebutkan banyak sekali. Wa qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansori ila Allah, ketika Isa berkata kepada hawariyin, siapa yang menolong Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang mau menolong Allah Subhanahu wa taala? Demikian juga dalam ayat yang lain, falamma ahsa Isa minhumul kufra qala man ansori ila Allah, qala hawariyun nahnu ansarullah. Falamma ahsa Isa, ketika Isa merasa, ini merasakan yang di antara umatnya itu ada kekufuran dan sebagainya, dia mengatakan, "Man ansori ila Allah?" Siapa yang mau menolong aku untuk Allah Subhanahu wa taala? Qala al-hawariyun, berkata hawariyun, sahabat-sahabat dekat dia, "Nahnu ansurullah," kami penolong Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah sebutkan dalam surat Al-Imran dengan istilah yang lain, ini ribiyun. Wa kaimin nabiyyin qatala mahu ribiyuna katsir, fama wahnu lima asabam fi sabilillah wa ma dha'afu wa mastakan wa wallahi busabirin. Wa kaimin min, berapa banyak dari para nabi qatala, berperang, mahu bersama dengan nabi ini, ribiyuna katsirun, ini sahabat-sahabat penolong-penolong sangat banyak. Fama wahnu lima asabam fi sabilillah, tidak merasa sedih dari apa yang mereka rasakan dari jalan Allah Subhanahu wa taala, karena untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa mastakanu, fama wahnu lima asabam fi sabilillah wa ma dha'afu, tidak merasa lemah. Wa mastakanu, tidak kemudian diam, tidak bergerak, tidak. Dan mereka mengucapkan doa sebagaimana dalam Al-Qur'an dan surat Al-Imran. Ini tidaklah di situ Allah mengutus seorang nabi sebelum Nabi Muhammad, demikian juga Nabi Muhammad. Mempunyai hawa, Nabi Muhammad ini hawariyun, Zubair, demikian juga sahabat yang lain. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi dari umat-umat terdahulu kecuali di situ ada hawariyun yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan siapa? Orang-orang Syiah, Prof itu. Orang-orang Syiah itu kalau ditanya siapa yang paling bagus, yakni dari orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW, siapa yang paling bagus di umat ini? Maka dia akan menjawab, mereka akan menjawab tidak seperti umat-umat yang terdahulu. Kalau orang-orang Yahudi akan mengatakan sahabat Musa, yang paling bagus di dalam agama kami itu sahabatnya Nabi Musa. Demikian juga orang-orang Nasoro ketika ditanya siapa yang paling bagus di umat kalian akan mengatakan Hawariyun, ini sahabat Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau orang-orang Syiah ditanya siapa yang paling bagus dari umat ini, tidak akan mengatakan para sahabat. Para sahabat semua kafir semua, kecuali sedikit dihitung jari, Abdullah bin Abbas mungkin, atau Ali bin Abi Thalib, Mekdad bin Aswad, dan sebagainya, Salman Al-Farisi, dan sebagainya, sedikit yang lainnya kafir. Demikian Syiah. Memang benar mereka itu adalah yang menghancurkan dari Islam. Sebagaimana dulu orang-orang Yahudi itu menghancurkan agama Nasoro, agama Kristen dengan apa? Dengan membuat agama tandingan Katolik itu, Paulus itu. Sebutkan dalam sejarah seperti itu. Dengan membuat bahwa kepemimpinan itu, imam dan sebagainya itu berurutan dari Paulus 1, 2, 3 dan seterusnya sampai sekarang. Sama juga sekarang ini orang Syiah dibuat oleh Yahudi juga, bahwa kepemimpinan, imamah dan sebagainya itu dari keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, di keturunan Ahlul Bait saja, yang lainnya tidak. Demikian. Sama, sama kalau kita lihat secara sejarah sama perbuatan Yahudi ingin menghancurkan agama yang dia benci. Kemudian dikatakan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ashab, yakni tidaklah mereka itu para nabi mempunyai sahabat-sahabat, ya'khudhuna bi sunnatihi, yang mengambil dengan sunnahnya nabi tersebut. Wa yaqtaduna, mencontoh bi amrihi, dengan perintahnya. Dengan contoh-contoh nabi tersebut. Tsumma, kemudian setelah itu, innaha, setelah itu takhallafa min ba'dihim, menggantikan setelah mereka ini dari para sahabat-sahabat ini yang mengambil mencontoh generasi demi generasi nabi mereka ini, khulufun, pengganti, yaquluna ma la yaf'alun, mengatakan yang tidak mereka berbuat, wa yaf'aluna ma la yu'marun, berbuat yang tidak diperintahkan, bid'ah, melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Jarkoni istilahnya, kalau yang tadi berbicara yang tidak dilakukan, jarkoni, ngajar tapi tidak melakoni, tidak melakukan, mengajari tapi tidak melakukan. Kaburat indallahi an taqulu ma la taf'alun, kebesaran, kebencian Allah Subhanahu wa taala, kemarahan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian mengucapkan yang kalian tidak lakukan. Kemudian sebutkan di sini, paman jahadahum, barang siapa yang menjihati mereka ini biadi, dengan tangannya, bahwa mukmin, maka dia mukmin. Mengingkari orang-orang seperti ini, mukmin dia. Paman jahadahum bilisani, barang siapa yang mengingkarinya dengan lisannya, dengan ucapannya, bahwa mukmin, maka dia itu mukmin. Paman jahadahum biqalbihi, barang siapa yang menjihati mereka itu dengan hatinya, bahwa mukmin, maka dia itu mukmin. Walaysa wara'a dzalik, dan tidak ada di balik ini. Kalau sudah tidak mengingkari dengan hati saja, tidak mengingkari, ya kan? Tidak ada di balik itu semua, minal iman habata khardal, dari keimanan satu biji sawi. Satu biji yang sangat kecil tidak ada lagi, sudah tidak tersisa. Tidak mengingkari kemaksiatan yang ada di dalam rumahnya, membiarkan dan sebagainya. Maka seperti ini tidak ada lagi keimanan. Paling minimalnya adalah dengan apa? Dengan hatinya. Hatinya itu benci. Kemudian disebutkan di situ hadis Musalamah. Ya, sebenarnya tidak ada sanadnya, tapi karena dia itu sakot hilang, ternyata di situ ada hadis Musalamah disebutkan. Hadis riwayat Muslim ini yang disebutkan oleh Imam Muslim. An Ummi Salamah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja di situ dari Ummi Salamah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anhu qala, bahwa Nabi mengatakan, innahu yustamal alaikum umara. Sungguhnya akan diamalkan, akan dilakukan, akan ditunjuk atas kalian itu pemimpin-pemimpin. Fata'rifuna watungkirun, kalian itu mengetahui kejelekan-kejelekan itu, watungkirun, dan kalian mengingkarinya. Hendaknya demikian, mengetahui dan mengingkari. Ini kalian mengingkari, mengetahui di situ ada sesuatu yang mungkar. Paman kariha minkum, barang siapa yang tidak suka di antara kalian, faqad bari'ah, maka dia telah barok, selamat. Benci dengan hatinya, paling sedikit dengan hatinya. Barang siapa yang benci perbuatan itu, benci sudah. Kita mengatakan perbuatan yang zalim, yang jelek, mamanya. Mengetahui minimal dengan hati. Wa man angkara, barang siapa yang mengingkari, kalau tadi benci, sekarang yang mengingkari, faqad salima, telah selamat. Benci dan mengingkari, kedua-duanya adalah beruntung di sini. Walakin, akan tetapi dosa itu siapa? Man radhiya ridho, dengan kemaksiatan ridho. Wah, sekarang zaman ini di mana? Ah, sebagian datang kepada kita tanya. Wah, kalau enggak ngasih apa sogoan, enggak bisa jalan itu, enggak bisa semua dah. Ya sudah, gimana? Kita jawab ya. Ya sudah, gimana? Banyak sedekah aja gitu. Kalau kita bilang keluar ya belum mampu dia. Ya keluar saja, bukan penyelesaian ya kan. Ya, cari usaha yang lain dulu, namanya kalau siap baru keluar dan sebagainya. sesuatu yang berat, ya kan? Dia sudah banyak sedekah, berniat bahwa itu kotoran-kotoran, fausah, kotoran-kotoran yang bisa, ya ini hal-hal yang seperti ini tadi bisa hilang. Demikian juga di pasar-pasar, sumpah palsu dan sebagainya, dengan banyak sedekah bisa menghilangkan itu. Tetapi man radhiya, dia itu ridho. Wa taba, ikut, malahan ikut, sudah ikut. Wah ini gimana lagi, tidak bisa zaman sekarang ini. Setelah mereka ini uang rokok dan sebagainya, ya, sudah rokok. Jadi kadang bilang jangan untuk rokok, sebagian bilang gitu. Ini jangan untuk rokok tapi kadang itu istilah ma'ruf bahwa itu untuk apa? Sogokan. Ya rokok enggak boleh, ya kan? Kita ngasih untuk rokok malahan sudah haram, di atas haram lagi. Haram tambah haram. Sogokan ternyata digunakan untuk beli rokok lagi. Bukan itu istilah mereka. Buat apa? Ini ikut, udah ikut arus saja. Jangan. Seorang mukmin itu berusaha, tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, proses cari usaha mungkin, berdoa pada Allah cari usaha yang lain mungkin. Kalau enggak bisa, belum bisa ya sudah, itu banyak sedekah. Sambil terus berdoa. Qalu, maka kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ala nuqatiluhum, apakah boleh kami menyerang mereka? Memberontak? Qala la, tidak. Ini sudah manhaj jalannya Ahlussunnah wal Jamaah, jangan. Enggak boleh. Nabi mengatakan enggak boleh. Masallu, masallahu, selama mereka itu melakukan sholat, selama mereka itu masih sholat, jangan. Ini sampai dikatakan dalam ayat, dalam hadis yang lain, sampai kamu melihat kufron bawahan indallahu minkum burhana, kufur yang jelas-jelas yang di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa dipertanggungjawabkan hal ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kufron bawahan indallahu minkum, di hadapan kalian burhanan, benar-benar jelas. Itu pun para ulama mengatakan dengan syarat la tasfiku dima, tidak tertumpah darah padanya. Kalau kemudian tertumpah darah padanya, jangan dilakukan juga. Intinya sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta yang hak kita yang tidak dikasih dan sebagainya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat dikatakan di sini, man kariha biqalbi, barang siapa yang benci dengan hatinya, wa angkara biqalbi, dan mengingkari dengan hatinya. Ini berarti tidak boleh kita untuk kemudian ridho terhadap perbuatan maksiat. Disebutkan di situ tadi, kita sebutkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, man ra'a minkum mungkaron, demikian juga permasalahan ini. Ini man ro'a, menunjukkan, dikatakan Ibnu Rajab rahimahullah, man ro'a, syaratnya berarti apa? Barang siapa yang melihat, menunjukkan kita tidak boleh kemudian mencari-cari kesalahan saudara kita. Kalau kelihatan baru diingkari. Kalau kemudian ngintip-ngintip dan sebagainya, haram, itu namanya tajasus. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, la tajasasu wa la tahasadu wa la tadabaru, jangan kalian menjasusi, memata-matai, jangan kalian saling hasad, jangan kalian saling membelakangi. Wakunu ibadah Allah ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak boleh kalau kita mencari-cari kesalahan dan sebagainya. Karena Nabi mengatakan man ro'a, barang siapa melihat. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Rajab, ketika mengingkari itu ada marhalah-marhalah. Disebutkan oleh Imam Ahmad, demikian juga oleh Sufyan Ats-Tsauri. Disebutkan di sini oleh Ibnu Rajab di akhir pembahasan hadis ini, hadis yang ke-34. Ada di situ syarat. Bagi kulih hal, ini secara umum, ini kesimpulannya, di situ ada syarat. Yang pertama adalah la ya'mur bil ma'ruf wa la yanha 'anil munkar illa man kana fi salasi sol. Rafiq, harus lemah lembut ketika mengingkari. Kemudian adlun, adil, jangan mengingkari ini tidak, harus adil. Pertama adalah rafiq, yakni lemah lembut, kemudian adil. Kemudian alim, mengetahui dengan apa yang dia perintahkan itu, mengetahui, punya ilmu. Kemudian juga sebagian para ulama menyebutkan tidak boleh yasulu minhu man huwa angkar minhu. Kita mengingkari kemudian timbul yang lebih mungkar lagi, dibiarkan. Kalau kita mengetahui seperti itu, jangan. Kalau kita umpamanya ada orang sholawatan mengambil mic-nya, kita lempar seperti itu, nanti kemungkaran lebih besar, kita dipukuli, bahkan mungkin ribut dan sebagainya, ya. Enggak boleh. Mengingkari jangan menimbulkan kemungkaran lebih mungkar lagi, jangan. Sebutkan di situ. Oleh karena itu saya sering menyebutkan ya, ketika waktu itu Tartar ketika menyerang kaum muslimin, Tartar itu sebagian dia ya ini ada yang ikut-ikut Islam dan sebagainya, tapi banyak mereka orang-orang kafir. Ya ini di antara mereka waktu itu minum khamr. Ya kan? Maka waktu itu saya sering menyebutkan ya, membiarkan. Jangan. Ya ini para ini pasukan dan sebagainya bersama dengan kaum muslimin, biarkan saja. Karena kalau dia nanti dilarang itu nanti bersina dan sebagainya, biar dulu. Itu mungkar memang, tapi kalau nanti dia dilarang lebih mungkar lagi. Jadi sebagai bagian para ulama menyebutkan alasannya ini. Sampai di sini. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Saya pernah melanggar suatu dosa yang tanggapannya itu tidak akan menjumpai atau tidak akan mencium bau ya surga. Ini maksudnya apakah orang itu tidak akan masuk surga atau ada kemungkinan masuk surga atau tidak? Iya, para ulama menggiring seperti itu juga, harus seperti itu. Yakni menggiring kepada makna apa? Kepada makna tidak mendapatkan bau surga pertama kali. Yang mana bau surga itu dapatkan dari arah dari beberapa tahun disebut dalam hadis seperti itu. Seperti apa itu yang tidak mendapatkan bau surga? Man qatala dhimmiyan, barang siapa yang membunuh kafir dhimmi, yakni seorang kafir yang dia itu ada perjanjian dengan kaum muslimin. Seperti kita ini secara umum dia kan dhimmi. Bukan harbi yang menyerang, tidak. La ya'lam yajid rahiyatal jannah, tidak mendapatkan bau surga. Demikian. Yang bau surga itu bisa didapatkan demikian-demikian tahun dikatakan oleh Nabi SAW. Ini tidak mendapatkan bau surga di pertama. Harus dikirim kepada mana itu. Demikian juga ini perempuan yang dia itu tidak memakai pakaian syar'i itu, lam yajid rahiyatal jannah juga. Ulama pernah kita dapat seperti itu. Tidak mendapatkan bau surga. Ini berpakaian tapi telanjang itu. Ya maknanya seperti itu. Kalau mereka selama tidak membatalkan dengan kekafiran dan sebagainya, syirik akbar dan sebagainya, dikirim pada itu. Tidak mendapatkan bau surga pertama kali. Layatul, kalau tadi lebih jelas lagi, tidak layatul jannah. Al-Qatab, mutafakun alaih. Orang yang mengadu domba dan sebagainya. Demikian dikirim ulama.